Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung dalam kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa TV manapun, di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui akun manapun, dan tak lupa menyapa para jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji ataupun umroh di bawah pengelolaan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Pertemuan yang lalu kita sedang membahas beberapa dampak buruk dari dosa. Kita akan lanjut. Salah satu dampak buruk dari dosa dan maksiat adalah tud'iful qalb. Maksiat itu melemahkan hati, melemahkan jiwa kita. Dan inilah yang paling ditakuti oleh seorang hamba yang mukmin. Makna melemahkan jiwa atau hati adalah lemahnya semangat, motivasi, dan keinginan untuk beribadah, beramal soleh, dan melakukan banyak kebaikan. Sebaliknya, keinginan, motivasi, minat untuk melakukan dosa dan kemaksiatan lain tambah besar, tambah menggebu. Dan ini sebagai tanda sudah dekatnya dia ke dalam kebinasaan bila dia tidak segera mengantisipasinya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa minha wa huwa min akhwafiha 'alal 'amdi annaha tud'iful qalba an iradatihi wa taqwi iradatul ma'siyah. Di antara dampak buruk dari maksiat, dan ini dampak buruk yang paling ditakuti oleh setiap hamba, yaitu bahwa maksiat itu melemahkan hati, melemahkan keinginan untuk berbuat kebaikan, sebaliknya memperkuat keinginan untuk maksiat. Fatad'ufu iradatu taubati syai'an fa syai'an. Maka lemahlah keinginan untuk taubat sedikit demi sedikit, ila an tansalikha min qalbihi iradatu taubah bil kuliyah. Sampai hilanglah keinginan taubat itu dari hatinya sama sekali, secara keseluruhan. Tadinya awal-awal melakukan dosa dan kemaksiatan, ada keinginan untuk taubat, tapi keinginan ini melemah sedikit demi sedikit sampai akhirnya hilang sama sekali. Dia enjoy dengan kenikmatan dari melakukan dosa dan kemaksiatan, kesenangan dari dosa dan kemaksiatan. Hilanglah keinginan untuk taubat secara keseluruhan. Ya, tapi sebagian dari imannya masih ada di dalam hati. Kadang-kadang dia istighfar. Tapi istighfarnya itu bukti dari taubatnya para kadzabin, Orang-orang yang berdusta dengan tobatnya, dia istighfar dengan lisannya, dengan istighfar yang banyak. Tapi hatinya selalu terkait dengan kesenangan maksiat yang dia lakukan. Dia terus-menerus di atas kemaksiatannya dan dia terus-menerus berada pada rencana untuk melakukan kemaksiatan itu secara berulang. Akhirnya menetaplah keinginan untuk maksiat itu secara permanen di dalam dirinya. Wa hadza min a'zamil amrad wa aqrabiha ilal halak. Dan ini penyakit yang paling dahsyat dan paling dekat kepada kebinasaan. Jadi dampak dari dosa adalah melemahnya semangat, motivasi, dan keinginan untuk beribadah, beramal soleh, berbuat baik. Sebaliknya, keinginan untuk berdosa dan maksiat tambah menggebu, tambah menguat, tambah membesar. Yang lebih parah lagi dari hal itu adalah poin berikutnya. Al-ma'asi tasluhul qalba an istikbahiha. Kemaksiatan itu mengakibatkan hilanglah anggapan buruk terhadap dosa dan maksiat tersebut. Tidak lagi menganggap jelek terhadap dosa. Tidak lagi menganggap buruk. Bahkan menganggap baik terhadap dosa itu, bahkan lebih parah lagi, berbangga-bangga dengan dosa. Berkata Imam Ibn Qayyim, wa minha annaha yansarikhu minal qalbi istiqbahuha fatasiru lahu adah fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nasi lahu kulluhum wala kalamahum. Kata Imam Ibn Qayyim, di antara dampak buruk dari dosa adalah hilangnya anggapan buruk di dalam hatinya terhadap dosa itu. Sehingga jadilah berbuat dosa itu menjadi kebiasaan baginya. Dia tidak peduli lagi terhadap anggapan buruk seluruh manusia terhadap dosanya. Tidak peduli lagi terhadap omongan-omongan mereka tentang keburukan perilakunya. Dan ini bagi para pelaku dosa besar, bagi orang-orang fasik, merupakan puncak terkoyaknya kemuliaan dia. Dan ini pula merupakan puncak dari kenikmatan melakukan dosa. Sehingga banyak orang yang merasa bangga dengan dosa dan kemaksiatan tersebut. Akibatnya dia memberitahukan, menceritakan kepada orang lain yang tidak mengetahui amal buruk yang dilakukannya. Dia bangga, dia ceritakan. Dia bilang ke kawannya, saya telah melakukan ini, ini, ini. Dalam konteks bangga terhadap dosa itu. Contoh orang seperti ini adalah orang yang tidak akan diampuni dosa-dosanya. Tertutup jalan tobat dari dirinya. Tertutup pintu-pintu kebaikan secara umum dari kehidupannya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa inna minal ijhar an tasturallahu 'alal 'abdi thumma yusbihu yafdahu nafsahu wa yaqul ya fulan amiltu yawma kadha wa kadha kadha wa kadha fayahtiku nafsahu wa qad bata yasturuhu rabbuh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, semua umatku kesalahannya akan diampuni kecuali mujahirin. Mujahirin, bukan muhajirin. Mujahirin. Jimnya didahulukan daripada ha. Kalau muhajirin, orang-orang yang hijrah, kalau ini mujahirin. Muhajirin bagus, mujahirin buruk. Di antara sikap mujaharohnya adalah, mujaharoh itu perbuatannya, mujahirin orang-orangnya, adalah Allah telah menutup aib seorang hamba. Esok harinya orang tersebut membongkar aibnya sendiri. Memberitahukan dosa-dosa yang dilakukannya kepada kawan-kawannya. Dia mengatakan, tadi malam saya sudah melakukan ini pada hari ini. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Dia membuka aibnya sendiri. Padahal di malam harinya Allah telah menutup dosa-dosanya dalam arti tidak memberitahukan kepada seorang pun. Jadi seseorang berdosa, Allah tutup, Allah rahasiakan dosanya dari orang lain. Orang lain enggak tahu. Esoknya dia ceritakan. Ini namanya mujaharah. Pelakunya disebut mujahir. Orang ini dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Oleh karena itu jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat di mana saja Anda berada. Kalau kita pernah punya masa lalu yang kelam. Kita ahli maksiat. Lalu bertaubat. Berhenti dari semua itu. Jangan sekali-kali kita menceritakan masa lalu kita yang buruk kepada orang lain. Jangan kita beritahukan tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rahasiakan itu dari siapapun, termasuk orang terdekat, pasangan hidup kita, suami ataupun istri, anak kita, sahabat dekat kita, orang tua kita. Cukup. Kita yang tahu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka insya Allah dosanya akan diampuni. Asal taubat. Sebagaimana kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua dosa umatku itu akan diampuni kecuali orang yang mujaharah. Dan salah satu bentuk mujaharahnya dia berdosa. Dan malam itu Allah tutup dosanya, Allah rahasiakan. Allah jaga agar jangan sampai orang lain tahu. Esok harinya dia memberitahukan kepada orang lain tentang dosa yang dilakukannya. Dia bongkar aibnya sendiri. Maka orang tersebut tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diketahui bahwa sebenarnya seluruh dosa itu ada pendahulunya. Dosa itu adalah warisan umat-umat terdahulu yang sudah dibinasakan oleh Allah. Allah membinasakan mereka karena dosa-dosanya. Dosa-dosa itu terwariskan kepada generasi berikutnya sampai generasi kita sampai nanti. Orang yang hidup di akhir zaman pada hari kiamat. Jadi tidak ada dosa yang baru. Semua dosa ada pendahulunya. Semua dosa sebagai warisan dari umat yang sudah dibinasakan oleh Allah. Seperti umpamanya liwato. Hubungan sesama jenis. Lesbian atau homoseksual. Atau yang kita kenal dengan LGBT. L-nya lesbian, G-nya gay. Lesbian wanita ke wanita, gay laki-laki ke laki-laki, ya. LGB, B-nya biseksual, ACDC. Bisa ke sesama jenis, bisa ke lawan jenis. T-nya transgender. Merubah kelamin dari laki-laki dioperasi menjadi wanita, wanita menjadi laki-laki. Itu liwat, Pak. Itu warisan kaum Nabi Lut, Pak. Ada lagi umpamanya dosa kecurangan ketika berbisnis. Mengurangi timbangan, mengurangi literan, mengurangi meteran gitu ya. Itu kalau menjual, kalau membeli mah sebaliknya ingin ditambah. Al-Mutaffifin, wailul lil Mutaffifin. Itu warisan dari kaum Nabi Syu'aib. Kaum Nabi Lut dihancurkan, dibinasakan. Karena liwatnya, karena LGBT-nya. Kaum Nabi Syu'aib dibinasakan karena kecurangannya ketika berbisnis. Dan al-ulu fil ardi wal fasad. Kesombongan di muka bumi karena merasa berkuasa. Kediktatoran para penguasa. Dominasi secara zalim, kezaliman orang-orang yang kaya. Itu warisan Fir'aun dan bala tentaranya Fir'aun, Qarun, Haman, dan seterusnya. Takabur dan tajabur. Sombong dengan kelebihan yang dimilikinya. Itu adalah warisan kaum Nabi Hud. Pokoknya tak ada satupun dosa dan kemaksiatan kecuali itu sebagai warisan dari umat-umat durhaka yang sudah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada hakikatnya pelaku maksiat adalah pemakai pakaian umat-umat terdahulu yang sudah dibinasakan dan dianggap musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah adalah putra Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhud, juz yang kedua, halaman 180. Sebuah hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad, dari Malik bin Dinar. Dia berkata, Auhallahu ila nabiyin min bin anbiya ibn Israel. An kulli qawmik la tadkhulu madakhil a'da'i wa la talbisu malabisa a'da'i wa la tarkabu marakiba a'da'i wa la tat'amu mata'ima a'da'i fatakunu a'da'i kama hum a'da'i. Telah diwahyukan oleh Allah kepada salah satu nabi di kalangan nabi-nabi Bani Israel bahwa katakan kepada kaummu, jangan kalian memasuki tempat-tempat yang biasa dipakai berkumpulnya musuh-musuhku. Tempat-tempat ibadah mereka, tempat-tempat perayaan mereka yang pasti penuh maksiat. Jangan kalian masuki tempat-tempat musuhku. Jangan kalian memakai pakaian-pakaian musuhku. Pakaian yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Tidak boleh kita juga memakai pakaian tersebut. Jangan kalian menunggangi binatang tunggangan musuhku. Jangan kalian memakan makanan-makanan musuhku. Lalu kalian akan menjadi musuhku sebagaimana mereka juga menjadi musuhku. Walhasil, orang yang melakukan dosa dan maksiat berarti orang itu melakukan amalan-amalan dari musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Tasyabuh dengan mereka. Dalam kitab Musnad Ahmad, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, Bu'ithu bis-saif baina yaday sa'ah. Hatta yu'bar Allahu wahdahu la syarika lah. Wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi. Wa ju'ila dhilla dhallah wassigar ala man khalafa amri. Wa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Kata Nabi SAW, aku diutus dengan membawa pedang menjelang hari kiamat. Sehingga Allah diibadati satu-satunya yang tidak ada serikat baginya. Allah tidak disekutukan dalam hal ibadah. Satu-satunya sesembahan yang disembah hanyalah Allah. Untuk itulah Nabi SAW diutus dengan membawa pedang. Dan dijadikan rizkiku di bawah naungan atau kelebatan tombakku. Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang-orang yang menyimpang dari urusanku. Orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi dari gaya hidup Nabi, dari tata cara hidup Nabi, dari cara hidup Nabi, way of life of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa orang yang menyerupai kebiasaan gaya hidup suatu kaum, orang itu termasuk kaum tersebut. Ada contoh tata cara hidup dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diikuti, malah mengikuti gaya hidup orang lain, kebiasaan orang lain, agama lain. Maka kehinaan akan diberikan kepada orang yang menyimpang dari contoh hidup dariku. Oleh karena itulah maka ada orang yang mengemas gaya hidup orang lain lalu dikemas dengan kemasan Islami. Seperti umpamanya ulang tahun disebut milad. Dengan bahasa Arab intinya ulang tahun. Doanya ya diganti dengan berbahasa Arab. Barakallahu fi umrik. Wish you all the best. Diganti dengan barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberikan barokah dalam umurmu. Lalu dilegitimasi, itu kan doa, semua doa bagus, isinya bagus, tak ada salahnya dengan doa. Betul, dengan doa tak ada salah. Salahnya apa? Momen doa itu di momen yang terlarang. Sehari-hari mah tidak. Kalau tiap hari tanpa ada kaitan dengan ulang tahun menyatakan barakallahu fi umrik, itu enggak apa-apa. Tapi kalau selalu pada momen tertentu. Terlebih doanya bukan doa kebaikan. Semoga panjang umur. Kan gitu ya. Panjang umur itu baik gak? Buruk. Kecuali ada taman. Semoga Allah memanjangkan umurmu dalam kebaikan. Oke. Panjang umur tapi dalam keburukan. Umur panjang maksiat terus-terusan. Numpuk-numpuk dosa. Boleh kita minta dipanjangkan umur, tapi ada embel-embelnya dalam kebaikan. Salah satu doa yang dicontohkan oleh Nabi, yang dibaca oleh Nabi dan diajarkan kepada kita. Allahumma aslih li fi dini allati hiya ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Waj'alil hayata ziyadatan fi khairin atau waj'alil hayata ziyadatan fi khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syar waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadikan Allahumma ij'al, ya Allah jadikan agamaku sebagai penjaga seluruh urusanku. Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaiki agamaku. Karena agamaku merupakan penjaga dari seluruh urusanku. Wa aslih li dunyaya, dan perbaiki urusan duniaku. Allati fiha ma'ashi, yang di dalamnya terkandung kehidupanku. Wa aslih li akhirati, dan perbaiki bagiku akhiratku allati fiha ma'ashi allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair dan jadikan kehidupanku merupakan tambahan di dalam seluruh kebaikan waj'alil mauta rahatan min kulli syar dan jadikan kematian bagiku sebagai momen untuk istirahat dari seluruh keburukan. Sebab ada orang matinya tidak istirahat dari keburukan. Yaitu apa? Orang yang meninggalkan keburukan bagi orang yang masih hidup. Sehingga dosanya menjadi dosa jariah mengalir terus ke alam kuburnya. Dia tidak istirahat dari keburukan dengan kematiannya. Ada terus keburukan dosa yang ngalir. Ini biasanya para akhwat, mak-mak, apalagi juga gadis-gadis yang memiliki banyak akun media sosial. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube, punya apa namanya vlog dan seterusnya. Memposting apa? Memposting dosa. Memposting umpamanya foto dirinya, video dirinya. Mengekspos kelebihan fisiknya, kecantikannya, ya, senyumnya, ekspresinya. Atau umpamanya memposting aktivitas maksiatnya. Nyanyi, bermusik, berjoget ria, toroktok, apa toroktok? TikTok. Dan TikTok itu kalau enggak nyanyi, menari, atau apalah gitu. Pokoknya caper. TikTok itu dibuatkan untuk menarik perhatiannya. Nah, seperti itu. Agar viewernya banyak dapat duit dari sana. Dapat duit dari dosa. Orangnya mati. TikToknya, TikTok apa tadi? TikTok. TikTok. TikToknya masih beredar. Kalangan masih hidup. Di follow, di share oleh banyak orang. Itu jadi dosa jariah. Matinya tidak menjadi istirahat dari sebuah dari keburukan. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan kehidupanku menjadi tambahan bagiku dalam kebaikan. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syar. Dan jadikan kematianku sebagai istirahat dari semua keburukan dan dosa. Maka mendoakan panjang umur bukan mendoakan kebaikan. Sebab panjang umur tapi terus menerus di atas dosa dan maksiat hanya menambah beban keburukan untuk di akhirat. Kecuali doa panjang umur itu diembel-embeli dengan kebaikan. Semoga Allah panjangkan umurmu di dalam kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Boleh. Tapi kalau hanya panjang umur, semoga panjang umur di hari ulang tahun ini, hanya panjang umur bukan kebaikan. Tahu enggak? Saya sih dengar sendiri langsung dari beberapa orang. Orang yang usianya di atas 70, di atas 80. Itu selalu berpesan, jangan doakan saya biar panjang umur, jangan. Karena panjang umur di atas usia 70-80 tahun penderitaan. Dia membawa penyakit tapi tak kunjung mati. Makan gak enak, minum gak enak, bangkit bangun tidak bisa. Kadang-kadang membalikan badan dari terlentang menjadi miring ke kiri, miring ke kanan, ganti posisi. Harus dibalikan oleh orang. Mau gak hidup kayak begitu? Enggak akan mau. Gak nikmat lagi. Sisa hidupnya hanya penderitaan. Didoakan semoga emak ya, nenek ya, panjang umur. Kata nenek, jangan doakan panjang umur. Sudah tersiksa dengan sisa umur yang ada. Banyak yang seperti itu. Tapi kalau doa panjang umur diembel-embel dengan dalam kebaikan, okay, bagus. Semoga Allah panjangkan umurmu di dalam kebaikan, ketaatan, ibadah, dan amal soleh. Okay. Jadi itu tasyabbuh. Jalan hidup orang kafir diadopsi, diterapkan dalam hidupnya. Kata Nabi SAW, وَجُعِلَ الذَّلَّةُ وَسِغَرْ عَلَى مَنْ خَلَفَ أَمْرِ. Akan dijadikan kehinaan, kerendahan kepada orang-orang yang menyelisihi konsep hidupku. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Siapa orang yang tasyabuh, menyerupai kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, karena itu tak heran bila dosa dan maksiat menjadi penyebab hinanya orang. si pelaku kemaksiatan. Hina dalam pandangan Allah Azza wa Jalla dan hina juga dalam pandangan sesama manusia. Dihinakan dia. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Dalam satu fasal yang diberi judul Al-Ma'asi Sababun Lihawanil Abad. Kehinaan menjadi, maksiat menjadi penyebab terhinanya seorang hamba. Beliau berkata, wa minha annal ma'siyata sababun lihawanil abdi ala rabbihi wa suqutihi min ainih. Di antara dampak buruk dari dosa, dari maksiat adalah bahwa kemaksiatan itu menjadi penyebab hinanya seorang hamba dalam pandangan Allah dan rendahnya orang itu dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam penilaian Allah, hina dia. Siapa yang dihinakan oleh Allah, tak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Semua manusia pun akan menghinakan dalam pandangan mereka. Berkata Imam Hasan Al-Basri, hanu alaihi fa'asaw, walau azzu alaihi la'asamahum. Mereka hina, karena mereka bermaksiat. Seandainya mereka mulia, maka Allah akan menjaga mereka. Oleh karena itu, mulia dan hinanya seorang disebabkan bagaimana dia memelihara agama Allah, hak-hak Allah. Siapa yang menjaga, memelihara Allah, Allah akan pelihara dia, kemuliaannya, dari kehinaan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya gulam ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Hai anak, hai nak, hai ujang bahasa kita, bahasa Sunda. Ihfadillah yahfadka. Jaga olehmu Allah, Allah akan menjagamu. Menjaga Allah maknanya menjaga agamanya dalam dirinya. Menerapkan syariat Allah dalam dirinya. Yahfadka, Allah akan menjagamu dari kehinaan. Allah akan menjaga kemuliaanmu. Jadi hina atau tidaknya seseorang dilihat dari sejauh mana dia memelihara agama Allah dalam dirinya. Wa idza hana al-'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahad. Apabila seorang hamba sudah hina dalam pandangan Allah karena dihinakan oleh Allah, tak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Siapa orang yang dihinakan oleh Allah, tak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Tapi kenapa banyak orang kafir, ateis, maksiat, bahkan memusuhi Islam? Kalau orang ateis, orang kafir memusuhi Islam. Dalam tindakannya, ucapannya nyinyir kepada Islam dan kaum muslimin, jelas. Karena mereka kafir. Tapi ada orang penguasa muslim, tapi keberpihakannya kepada Islam dan kaum muslim tidak terlihat. Tindakannya, ucapannya mengisyaratkan kebenciannya kepada Islam dan kaum muslimin. Ulama-ulama kaum muslimin, tokoh-tokoh Islam, dikriminalisasi, dianggap kriminal, dianggap penjahat, dianggap apa namanya musuh, sehingga dipidanakan. Dicari aja alasannya bisa macam-macam. Adakah orang penguasa muslim tapi bersikap demikian? Ada. Di negara contohnya antah berantah itu terjadi. Nah, ada yang seperti itu. Dan orang itu dimuliakan, diagungkan oleh para pendukungnya. Kenapa Allah menyatakan siapa yang dihinakan oleh Allah, tak ada seorang pun yang memuliakannya. Toh banyak orang seperti itu dimuliakan oleh para pengikutnya, diagung-agungkan. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa in azzamahumun nas fil fidh-dhahir li hajatihim ilaihim au khaufan min syarrihim fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanu. Ya, memang realita begitu, tapi ingat, sekalipun manusia mengagungkan, memuliakan, menghormati, itu secara zahir. Hanya karena mereka butuh kepada orang ini atau karena takut dikriminalisasi juga, takut dipidana juga, takut karena kejahatannya, karena kezolimannya. Tapi dalam hati-hati mereka, orang ini tetap hina dan rendah. Walaupun secara zahir mengagungkan, menghormati, mendukung, ya enggak? Mendukung itu karena udang dibalik, karena ada udang dibalik bakwan. Karena ada kepentingan. Kalau saya memuji-mujinya, mengagung-agungkan, siapa tahu saya ditelepon, dipanggil, jadi pejabat anu, dapat posisi anu, jadi menteri anu, mau layak mau tidak, itu urusan nanti, kan gitu ya. Yang penting menjilat dulu deh, ada kepentingan. Atau tidak punya kepentingan posisi, tapi karena takut kalau saya enggak memperlihatkan dukungan, bisa-bisa saya dikriminalisasi, dianggap kriminal. Maka memuji, mendukung. Hanya secara lisan, secara zahir, hatinya ini orang hina, ini orang rendah. Seperti itu. Bahkan, nah ini. Bahkan para pelaku maksiat yang terus-terusan melakukan dosa dan kemaksiatan, tadi sudah disinggung, tidak lagi menganggap buruk terhadap kemaksiatan itu, juga berakibat tidak merasa hina, tidak merasa rendah, tidak merasakan apa namanya besarnya, dahsyatnya dari dosa yang dilakukan. Mengapa enteng terhadap dosa tersebut? Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa minha annal abda la yazalu yartakibu dzamba hatta yahuna alaihi wa yasghur fi qalbi. Di antara dampak buruk dari dosa dan maksiatlah seorang hamba terus-terusan dosa sampai mengap enteng terhadap dosa. Diulang lagi. Terus sehingga menjadi kebiasaan. Wa dzalika alamatul halak. Kalau sudah sampai pada taraf itu tanda kebinasaan orang ini. Tanda orang itu akan binasa terkena azab. Fa inna dzamba kullama saghura fi 'ainil 'abdi 'azuma 'indallah. Karena dosa itu setiap kali dianggap enteng, dianggap kecil, dianggap remeh, maka itu sesungguhnya hakikatnya sejatinya besar di dalam pandang Allah. Dosa yang dianggap enteng dan remeh oleh orang itu dosa besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan itu tanda-tanda orang munafik, orang fasik, orang fajir. Mengap enteng dosa, tidak merasa takut terhadap dosa, sehingga diulang-ulang. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alayh. Wa innal fajira yara dhunubahu ka dhubabin waqa'alan fihi faqala biha kadha fatara." Ini perbedaan antara seorang mukmin dengan orang fasik, fajir, munafik. Kata Nabi SAW, seorang mukmin akan melihat dosa-dosanya seolah-olah dia ini duduk di bawah sebuah gunung yang akan runtuh. Dia takut gunung itu jatuh menimpanya. Tegang, takut, ya, khawatir. Makanya menghibah memohon ampunan kepada Allah. Itu orang mukmin, takut terhadap dosanya. Adapun orang fajir, ahli maksiat, orang durhaka, dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang hinggap di nus, di ini apa? Di hidungnya, kemudian dia tepis, dia usir begitu lalu terbang gitu aja, enggak ada dampak. Enteng, enggak penting terhadap dosa, seperti ada lalat menempel di hidung terus ditepis sudah beres, sudah. Makanya diulang lagi. Itu akumulasi dari dosa-dosa yang terus bertumpuk, akhirnya menganggap enteng. Tidak takut lagi terhadap dosa. Makanya diulang lagi. Yang lebih parah dari itu, dosa itu menimbulkan kesialan loh. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa minha anna ghayruhu minan nas wad dawab ya'udu alaihi syu'mu dhunubih fayahtaqiru huwa wa ghayruhu bisyu'mi dhunubi wal zulm. Di antara dampak dari dosa adalah dia juga orang lain bahkan binatang-binatang mengalami kerugian, kesialan atas dosa-dosanya. Lalu dia pun menderita beserta orang dan lingkungan sekitarnya karena kesialan dari dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu menimbulkan kerugian tidak hanya kepada si pelaku maksiat, tapi juga kepada makhluk di sekitarnya. Baik orang termasuk para binatang. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, innal hubbara latamutu fi wakriha min zulmiz zalim. Sesungguhnya hubbar itu burung yang panjang lehernya. Hubbara yaitu burung mati di sarangnya sendiri karena kezaliman orang-orang yang zalim. Kezaliman seseorang berefek kepada binatang, burung. Berkata Mujahid rahimahullah, seorang ulama tabi'in, innal bahaim tal'anu usata bani adam idza shtaddat as-sanah wa amsaka al-matar wa taqul hadza bisyu'mi ma'siyati bani adam. Sesungguhnya binatang-binatang ternak melaknat para pelaku maksiat dari kalangan bani Adam ketika musim paceklik tiba. Ketika tertahan curah hujan, hujan tidak turun, kemarau panjang, apa yang terjadi? Air-air kering, sumur-sumur kering, mata air kering, sungai-sungai juga kering. Apa yang terjadi? Tumbuh-tumbuhan mati, rumput juga tidak ada. Tanam-tanaman mati, tak berbuah, tak berdaun. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanah-tanah gersang, belah-belah. Air otomatis kurang. Kurang pangan juga, sumber-sumber makanan. Binatang-binatang mati. Hawa menjadi sangat panas dan gerah. Maka berkata para binatang, ini dampak dari kesialan maksiatnya Bani Adam. Berkata Ikrimah, dawabul ard wa hawamuhum hatta al-khanafis wal-aqarib yaqulun muni'na al-qatar bidhunubi Bani Adam. Binatang-binatang di muka bumi, binatang ternaknya ataupun binatang buasnya, sampai khanafis dan akarib. Khanafis itu binatang-binatang seperti kumbang-kumbangan gitu dan yang sejenisnya. Akarib, Apa akrab yang suka nyengat? Scorpion, apa bahasa kitanya? Scorpion, eh? Kalajengking. Kumbang-kumbang, kalajengking, binatang buas, binatang-binatang ternak. Mereka semua berkata, "Muni'nal qatar bidzunubi bani Adam." Kami terhalang dari tetesan air hujan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Berdasarkan hal itulah maka efek buruk dari dosa bukan hanya menimpa dari para pelaku dosa itu sendiri, tapi terasa oleh orang-orang atau makhluk yang tidak melakukan dosa. Dan itu beberapa di antara dampak buruk dari dosa tersebut. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan kita ke dalam golongan para ahli maksiat, para pelaku dosa besar yang terus-menerus di atas dosanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan hidayah taubat kepada diri kita. Dan hidayah untuk selalu menjaga ketaatan dan istiqomah di atas ketaatan tersebut sampai akhir hayat kita. Semoga Allah menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahal jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah dan masukkan kami karena rahmatmu ke dalam penghuni surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan ini di hari Senin yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga Cek. Ya, syukran Ustaz atas pemaparan materinya. Dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya, silakan bisa bertanya langsung kepada Ustaz melalui line telepon di nomor 0228686263 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, kita angkat penanya melalui line telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, silakan. Saya mau tanya sesuai dengan tema, yaitu dosa atau maksiat melemahkan jiwa atau hati. Ya, sekarang yang saya tanyakan masalah maksiat itu jadi dosa seperti ulang tahun. Nah, itu semua sekarang itu dikerjakan oleh kaum muslimin. Gimana itu, sedangkan itu ini urusan dari non muslim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fik Pak Mulyono di Marga Asih, Marga Hayu. Yang penting ada marganya lah, Marga Hayu Raya. Ya, sudah diterangkan kalau ulang tahun ini dianggap sebagai urusan dunia, maka itu maksiat. Karena tasyabuh dengan orang kafir. Tapi kalau ulang tahun ini dianggap sebagai ibadah, bukan urusan dunia, tapi ibadah. Makanya ada atribut Islami di sana. Berupa ada doa barakallahu fi umrik. Ada pengajian, ada pembacaan ayat Al-Quran, diseremonialkan. Walaupun isinya pengajian, dianggap ibadah, maka itu bid'ah. Jadi dianggap apapun perayaan ulang tahun ini tetap merupakan kekeliruan. Kalau dianggap urusan dunia, maka itu maksiat. Karena menerapkan kebiasaan orang Islam, orang non-Muslim menjadi kebiasaan dirinya. Dan itu berulang kan tiap tahun, namanya juga ulang tahun. Dan amat sangat sedih. Bila tak ada perayaan ulang tahun, tak ada seorang pun yang peduli, tak ada yang mengucapkan ucapan selamat hari ulang tahun, tak ada yang membuatkan kue tar dengan lilinnya, gitu ya. Akan sedih. Dia bisa menangis. Mengapa keluarganya, orang-orang terdekatnya tidak peduli. Sepenting itu ulang tahun dalam diri. Padahal itu adalah kebiasaan orang kafir. Lalu dia sebut ini kan urusan dunia, maka itu maksiat. Karena tasyabuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tadi ada riwayat dikatakan la talbisu malabisa adai. Jangan kalian pakai pakaian musuh-musuhku. Maknanya jangan kalian ikuti kebiasaan dari musuh-musuhku, dari orang-orang kafir. Itu kebiasaan orang kafir. Dianggap ini urusan dunia bukan urusan agama, maka maksiat. Oh, ini urusan agama, makanya ada bacaan Al-Qur'an, ada pengajian, ada diakhiri oleh doa. Ini urusan ibadah, maka itu bid'ah. Maka memberi ucapan dan doa seperti doa barakallahu fi umrik yang diberikan di momen yang terlarang, maka menjadi terlarang pula. Maka jangan ucapkan. Bukan karena kita tidak peduli, tapi justru karena kita peduli pertama kepada syariat Islam ini, kedua kepada diri kita, dan ketiga kepada umumnya kaum muslimin. Jangan ucapkan. Jangan respon bila orang lain mengucapkan ulang tahun kepada kita. Sekarang tanggal berapa? 11. 3 hari yang lalu saya ulang tahun. Itu di Facebook, di media sosial, di grup-grup gitu ya. Grup-grup, saya punya grup teman-teman SMP, teman-teman SMA juga. Teman kuliah ada tapi saya sudah left karena isinya enggak bagus. Teman-teman SMA saya pernah left tapi di invite lagi sudah. Tapi enggak begitu aktif, cuma memonitor. Kalau ada suatu pertanyaan, baru saya jawab gitu. Pertanyaan tentang agama, baru saya jawab. Kalau enggak, saya enggak aktif. Wah, pas tanggal kemarin itu, wah, ucapan selamat ulang tahun, barakallahu fiik, dan seterusnya doa-doa. Enggak ada yang respon, satu pun. Menunjukkan enggak setuju, enggak ridho lah dengan momen. Bukan enggak ridho dengan doanya, tapi enggak ridho dengan mendoakan di momen itu. Kalau enggak ada ulang tahun, enggak mendoakan. Ada yang japri, Ustaz, kenapa enggak respon doa kawan-kawan? Doakan bagus gitu ya. Ya, yang japri-japri begitu, saya kirim tulisan tentang hukum mengucapkan ulang tahun. Kalau itu diposting ke grup, bakal ribut, bakal muncul pro dan kontra dan seterusnya. Nggak perlu respon. Tapi orang-orang yang kenal kita akan paham, oh inilah sikap yang benar dalam beragama. Agama mengatur kehidupan dunia dari setiap muslim. Jangankan masalah itu, keluar masuk WC aja ada aturannya. Mau melakukan hubungan suami istri saja ada aturannya. Masuk pasar diatur oleh Islam, ya semuanya. Itu urusan dunia, iya urusan dunia, tapi ada aturannya dalam syariat Islam. Karena Islam mengatur urusan dunia akhirat kita. Ke WC aja diatur biar menjadi ibadah, ya. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Ustaz, atas jawabannya, kita beralih ke penanya melalui pesan singkat terlebih dahulu. Tidak menyebutkan namanya, bismillah. Telepon dulu. Oh, baik, ada telepon dulu. Ya, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Dari Abu Safiya. Di Cihideung, Pak. Sofia Cihideng, silakan Bapak. Pak Ustaz, mau tanya Pak Ustaz. Ada pernah saya baca mengenai literatur kopi, masalah kopi ya. Ada bahwa kopi itu ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa minum bahwa masalah kopi Bapak. Apakah itu betul Pak Ustaz? Hadisnya gimana Pak? Kalau Pak Ustaz? Hadisnya gimana? Hadis. Apa? Hadisnya Pak Ustaz. Ya hadisnya gimana? Halo Abu Safiya. Halo Pak Ustaz. Ya hadisnya bagaimana? Hadisnya itu jadi apa? katanya di pokoknya baik lah Ustaz ke warga yang tukang minum kopinya, saya lupa lagi. Pertanyaannya bagaimana Pak? Jadi ada satu hadis yang mengenai kopi Ustaz. Iya. Nah hadis itu di saya riwayat juga, saya belum tahu Ustaz, tapi di literatur itu bahwa minum kopi itu dianjurkan oleh agama sesuai dengan hadis Nabi itu Ustaz, itu aja Ustaz. Oh iya. Apakah benar gitu ya? Apakah betul ada Pak Ustaz gitu soal kopinya itu Pak Ustaz? Iya. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Safiyah di Cihideng, Lembang. Barakallahu fiik. Benar enggak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kopi? Belum tahu. Mungkin ada, tapi saya belum tahu karena kekurangan baca saya. Mungkin betul-betul tidak ada. Tapi yang jelas hukum minum kopi halal, mubah, boleh saja. Nanti saya akan cari ya setelah ini. Pertanyaan seperti ini yang lebih saya inginkan. Sesuatu yang saya belum tahu nanti mendorong saya untuk mencari. Kita ada grup para asatidah dengan para masyayikh ya. Atau ada literatur kitab, kita akan cari nanti benar enggak ada hadis tentang kopi dari Nabi SAW. Saya berhutang ke Pak Abu Safiyah ya, nanti ingatkan. Kalau saya ingat saya langsung akan jelaskan hadis kopi, kalau tidak ingat ingatkan. Kalau saya belum siap saya akan bilang nanti saya cari lagi, gampang ya. Untuk sementara jawaban saya akan jawab dengan setengah ilmu saja, wallahu a'lam. Ya silakan, ada telepon lagi. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang masuk. Ya silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Yati Ustaz. Ibu Yati. Silakan Ibu Yati. Yati di Melong Green ya. Tidak meraih semua sebentar Bu Yati, agak kurang jelas terdengar, bisa lebih diperjelas, mungkin lebih dekat mulutnya ke telepon Bu. Halo Bu Yati. Halo, disconnect itu? Tampaknya. Nanti coba hubungi ya. Lagi ya. Ya. Silakan dari WA dulu. Baik. Bismillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan kepada Ustaz dan keluarga, juga para kru yang dan juga jamaah yang menyimak. Amin. Ustaz, di waktu luang terkadang ana murojaah materi dari kitab-kitab rujukan kajian Ustaz, semisal ada wadawah hari ini. Namun ana sedikit ada kekhawatiran ketika ingin membaca materi yang belum dibahas dan tertinggal pembahasannya dari kitab tersebut karena khawatir menjadi tergolong sahafiyin. Mohon bimbingannya Ustaz, bagaimana metode menuntut ilmu yang benar khususnya mengenai interaksi kita dengan kitab-kitab yang dibahas. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Taib, siapa itu teh? Tidak menyebutkan nama. Ya, nonem. Hamba Allah, barakallahu fik. Pada intinya belajar itu harus talaqqi dengan guru. Berjumpa langsung. Ya. Itu yang terbaik. Jangan sekali-kali autodidak. Baik membaca kitab-kitab langsung ataupun apalagi terjemah. Karena amat sangat mungkin kita salah faham terhadap isi kitab yang kita baca. Baik karena keterbatasan ilmu kita tentang gramatika bahasa asli, umpamanya bahasa Arab, nahwu sharaf, balaghah, kosakata atau mufradat, ya, vocabularinya kurang umpamanya. Atau karena gramatika nahwu sharaf sehingga salah faham, ya. Atau karena kalau baca buku terjemahan mungkin salah terjemah. atau kurang tepat dalam menerjemahkan, atau banyak makna yang hilang dari sebuah penerjemahan. Seperti yang sering saya ungkap, bahasa Arab itu bahasa yang sangat indah. Keindahan bahasanya memiliki daya sentuh yang luar biasa ke dalam hati. Selain maknanya yang mendalam, bahasanya juga indah. Ketika ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, seringkali si penerjemah kebingungan. Ingin mengambil dua-duanya, keindahan bahasanya ingin terambil, maknanya juga ingin terambil. Tapi ketika diterjemahkan tidak bisa. Kadang-kadang mau mengejar makna, keindahan bahasanya hilang. Kadang mengejar keindahan bahasa, maknanya menjadi berbeda, menjadi menyimpang. Umumnya yang diambil oleh penerjemah adalah makna. Maknanya dapat, tapi keindahan bahasa hilang sehingga daya sentuhnya hilang. Itu kalau si penerjemahnya menguasai dua-duanya. Menguasai bahasa asal, bahasa Arab, menguasai bahasa Indonesia. Dia bisa mengungkapkan dalam bahasa Indonesia makna yang terkandung dalam bahasa Arabnya, tapi keindahan bahasanya hilang. Ada makna yang hilang di sana, selalu dibaca. Apalagi kalau si penerjemah hanya tahu bahasa asal, tapi kurang bisa bahasa terjemahan. Atau sebaliknya, bagus dalam bahasa terjemahan tapi terbatas dalam bahasa asalnya. Sehingga salah. Salah faham, salah terjemah. Dibaca oleh orang yang baru belajar. Ini berbahaya. Makanya ada ungkapan dari para ulama. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengutip kuat ini, ungkapan ini. Syekh Bakar Abu Zaid dalam Khilyatul Thalib al-Ilm juga mengumumkan ini. Syekh Al-Utsaimin juga mengutip ini. Kutipannya adalah mangkana ustadhu kitabahu fakhatau akthar min sawabih. Siapa orang yang menjadikan kitabnya sebagai gurunya, belajar kepada kitab, kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Ya. Oleh karena itu, para ulama mengharamkan belajar Islam secara autodidak. Nanti terjerumus dalam kekeliruan dan kesalahan dalam memahami agama ini. Maka talaqqi. Nah, sekarang umpamanya kita membahas kitab Ad-Da'wah Dawa. Ada terjemahannya, ada. Boleh enggak membaca apa yang belum dibahas? Boleh, sekedar bahan. Tapi coba dengarkan lagi pembahasannya ketika bab tersebut dibahas. Umpamanya kita mau membahas dampak dosa, salah satunya ini adalah melemahkan jiwa. Kita baca dulu. Lalu kita dengarkan nanti pas kajiannya. Ya, akan ada penjelasan tambahan. Akan ada uraian yang lebih memperjelas apa yang kita baca. Kalau sekedar baca, mungkin terjemahannya kurang pas, lalu salah faham, nanti akan terluruskan. Ya, demikian. Boleh membaca? Boleh. Tapi jangan langsung ditelan hasil bacaan kita, tapi harus dicek kebenaran dari pemahaman yang kita baca ketika kitab tersebut dibahas. Itulah yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi ya, kembali baik. Ke penelpon. Kita akan angkat kembali penanya melalui line telepon. Ya, silakan. Sudah putus. Baik, silakan yang akan bertanya. Kita. Silakan. Sudah ada yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Ibu Ira di Cimahi. Ibu Ira Cimahi, silakan Ibu. Ustadz, bisa tolong dijelaskan tadi yang dibilang kebinasaan bagi pelaku dosa itu yang maksiat itu kebinasaannya secara apa ya Ustadz? Atau dia mati sia-sia atau gimana gitu Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kata-kata al-halak kebinasaan maknanya diazab. Di alam kubur, di akhirat, di neraka. Karena setiap halak atau syakawah itu lahir dari dosa, dan semua dosa terancam oleh azab. Azab di dunia, ya mungkin berupa su'ul khatimah. Azab di alam kubur berupa azab kubur. Azab di akhirat berupa neraka, ya. Seperti umpamanya tadi, bahwa salah satu di antara salah satu penyebab kebinasaan adalah menganggap enteng dosa, menganggap kecil dosa, tidak lagi menganggap buruk terhadap dosa, bahkan berbangga dengan dosa. Itu adalah hal yang menyebabkan lebih dekat kepada kebinasaan, maksudnya adalah lebih dekat kepada azab. Alamatus syaqawah arba'ah. Tanda-tanda kebinasaan itu ada empat. Maksudnya binasa karena diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Di alam kubur dan di akhirat, itu yang terutama. Kalau diazab di dunia masih bisa tobat. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Tapi kalau di alam kubur dan di akhirat, sudah tidak ada kesempatan memperbaiki. Alamatus syaqawah au halakah arba'ah. Tanda kebinasaan ada empat. Ini ucapan Al-Imam Ibnu Hajar, Allah sekolah yang rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah nisyanudzunubil madiyah. Melupakan dosa-dosa yang lalu. Lupa terhadap dosa, diulang lagi, itu tanda kebinasaan. Kedua, zikrul hasanatil madiyah. Selalu mengingat-ingat kebaikannya yang telah lalu. Kebaikannya diungkit-ungkit terus, diingat-ingat. Hanya satu kebaikan diingat tiap saat, sehingga merasa melakukan banyak kebaikan, padahal cuma sekali. Akhirnya lalai. Ketiganya, an-nadharu ila man huwa fauqahu fid dunya. Melihat, menengadah ke atas dalam perkara dunia. Melihat kepada yang lebih kaya, melihat kepada yang lebih berkuasa, yang lebih berpangkat, yang lebih berada, gitu ya. Sehingga dia merasa iri dan tidak ingat kepada anugerah yang Allah berikan kepada itu. Akhirnya tidak syukur dia. Dan yang keempatnya, wan-nadharu ila man huwa dunahu fid-din. Melihat orang yang ada di bawah dia. Dalam perkara agama, baik ilmu ataupun amalan. Melihat kepada orang yang lebih fasik, lebih munafik, apalagi kepada orang kafir. Melihat kepada orang yang dosa-dosa yang lebih banyak daripada dia. Melihat kepada orang yang lebih bodoh dalam urusan agama daripada dia. Akhirnya dia merasa lebih mulia dari yang lainnya. Saya masih untung sholat sehari dua kali, ya. Duhur sama maghrib saja. Yang lain mah tuh sama sekali gak sholat. Masih baik saya. Seperti itu. Saya mah masih untung hafal Fatihah. Ya. Sama kulhu, sama kulya. Itu hanya untuk sholat saja. Yang lain banyak yang Al-Fatihah juga gak hafal. Akhirnya dia tidak termotivasi belajar. Itu tanda-tanda kebinasaan. Maksud tanda kebinasaan lah tanda orang itu akan diazab. Di alam kubur, alam barzah, dan di alam akhirat, di neraka nanti. Itulah yang dimaksud dengan kebinasaan, artinya memperoleh azab. Binasa karena azab Allah. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Dari... ya, tidak menyebut, dari Ummu Abdurrahman di Bandung. Bismillah Ustadz, suami ana baru meninggalkan pekerjaan yang subhat. Lalu sekarang suami tidak memberi nafkah selama 2 minggu karena belum dapat pekerjaan lagi. Apakah suami berdosa? Dan minta doanya Ustadz, semoga suami ana segera mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Syukran jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Iya. Seseorang bekerja di sesuatu yang minimal subhat maksimal haram, lalu keluar, resign. Bagus. Itu tanda adanya khauf, adanya rasa takut terhadap murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan yakinlah man taraka lillahi syai'an Man taraka syai'an lillah. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia resign karena Allah. Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yakini itu. Dan itu amal soleh. Tapi ingat. Benar atau tidak. Niatnya, tekadnya Allah akan uji. Ahasiban nas. Ayyutsraku ayyakulu amanna wahum layuftan. Apa manusia akan dibiarkan berkata saya beriman. Tapi mereka enggak diuji. Apakah orang yang taubat dari sebuah dosa akan dibiarkan tanpa diuji dalam taubatnya? Apakah orang yang selama ini berhenti dari pekerjaan syubhat atau haram, lalu dia berhenti ya karena takut kepada, apakah akan dibiarkan begitu saja tanpa ada ujian? Pasti akan diuji. Salah satu ujiannya itu tadi. Setelah resign gak langsung dapat ganti, gak kontan. Ada ujian, ada masa-masa ujian. Ini tadi baru seberapa? Dua pekan tidak memperoleh pekerjaan apa-apa. Selama dua pekan, maktab. Apa maktab? Makan tabungan di rumah saja. Lockdown itu. WFH. Work from home. Maktab, makan tabungan. Ya, mencari ganti kerja ke sana kemari belum dapat juga. Itu ujian. Allah menguji sampai sejauh mana. Sampai umpama makan tabungan sudah tipis ya, atau bahkan habis. Sudah mulai sehari makan, sehari tidak. Atau tadinya 3 kali jadi 2 kali, jadi 1 kali. Tadinya menunya dengan lauk dan daging. Sekarang jadi dengan gepuk. Gep kerupuk. Diuji. Sampai Allah melihat bahwa dia benar, baru Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Yang dibutuhkan apa? Kesabaran. Sabar. Insya Allah apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya bahwa Allah akan berikan ganti yang lebih baik, pasti akan Allah berikan. Allah tidak pernah ikat janji. Allahumma la yukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau ya Allah tidak pernah ingkar kepada janji. Yang mengatur rezeki itu Allah. Oleh karena itulah maka yakin akan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah suami berdosa enggak selama 2 pekan tidak memberi nafkah? Tergantung. Kalau dia leha-leha. Kalau dia tidak berikhtiar, tidak berusaha, mengabaikan kewajibannya menafkahi anak istri, ya berdosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i itsman idza dhayya ma ya'ul. Cukuplah seorang itu disebut berdosa kalau dia melalaikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, tidak dinafkahi. Kalau dia selama 2 pekan setelah resign berleha-leha, ya dia berdosa. Tapi kalau setelah dia resign dia langsung ya berusaha mencari kerja ke sana kemari, sudah ya. Dagang sudah tapi enggak laku, bangkrut umpamanya. Tidak ada income untuk anak dan istri. Sehingga 2 pekan ini tidak bisa memberi nafkah anak dan istri. Selama 2 pekan ini maktab tadi, makan tabungan. Itu pun tabungan istri umpamanya. Atau uang istri umpamanya. Dia sudah berusaha. Maka istri wajib sabar. Dan suami tidak berdosa. Karena dia sudah berikhtiar dan berjuang. Mereka berada dalam masa-masa ujian. Untuk membuktikan benar atau tidaknya taubat dia. Jangan-jangan nanti setelah sebulan, aduh gak udah kembali lagi aja pak. Dari tempat bekerja yang dulu mumpung masih bisa diterima gitu. Akhirnya bisa kembali ke sana, ya gugur tobatnya. Dari dosa pekerjaan yang syubhat tadi. Teruji atau tidak teruji baik. Akhirnya sudah terbukti, bohong itu tobatnya. Maka yang harus dilakukan oleh istri dan anak-anaknya tetap sabar. Tetap mensupport suaminya. Sabar, Pak. Mungkin suaminya juga stres. Aduh, mencari pekerjaan kesana kemari, gimana enggak dapat. Kuatkan. Ya. Katakan, ittaqillah fi talabil halal. Fa inna Nasbiru alal juwala nasbiru alal nar. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam mencari rezeki yang halal. Karena kami insya Allah tahan, tabah, tegar, sabar dalam menahan rasa lapar. Tapi kami tak akan sabar, tak akan tahan kalau harus menelan api neraka. Oleh karena itu, beri support suami. Tenang, Pak. Kita masih dalam masa ujian. Nanti setelah ujian ini berlalu, Allah akan bukakan pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, salah satu wujud ketakwaannya itu adalah meninggalkan yang haram atau yang syubhat. Maka Allah akan berikan solusi. Jalan keluar dan akan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Tapi butuh kesabaran. Ingat, Allah akan menguji terlebih dahulu. Sampai sejauh mana ketegaran dan kesabaran kita. Semoga Allah menyabarkan keluarga dari yang bertanya. Dan semoga Allah segera memberikan solusi. Ya, jalan keluar ganti yang jauh lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Wallahu a'lam. Silakan. Iya, syukran. Ada telepon dulu? Ya, kita akan terakhir ya. Ya, angkat telepon. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di sana? Oh, saya seorang lesbian dari luar kota. Saya mau tanya sama Ustaz, saya malu karena aibnya terlalu banyak. Bisa nggak saya dengan Ustaz? Andaikan saya datang ke rumahnya atau janji gimana itu? Tapi saya diantar sama anak. Gimana Bu? Kurang jelas, putus-putus, ulangi. Oh gitu, saya seorang nenek dari luar kota. Saya ingin tanya sama Ustaz. Di sini di TV, tapi saya malu karena ID-nya sangat sangat buruk gitu loh, sangat jelek. Maksudnya jadi bertanya langsung gitu? Saya pengen tanya ketemu ustadznya gitu, bisa nggak saya ketemu? Oh, mau ketemu saya, gitu? Bisa nggak ya? Kalau saya cerita gitu, saya malu. Iya. Memang kalau ketemu nggak malu Bu, lebih malu. Kalau ketemu ustadz nggak, saya kan ketanya ini, saya ketanya dinasihatin ustadz. Apa solusinya saya? Oh, gini ya, saja Bu. Silakan Ibu telepon Japri ke telepon saya ya. Nanti tanya ke kru nomor telepon saya, silakan ya. Kalau umpah lewat telepon kan enggak malu karena enggak lihat mukanya, enggak tahu orangnya. Silakan cerita, nanti insyaallah kita akan upayakan beri solusi. Ya. Kalau ngobrolnya lama, ngobrolnya lama boleh Bu, nggak apa-apa. Siapkan pulsa yang banyak. Iya. Dan siapkan kuping, mungkin akan panas. Enggak, saya mau usah. Saya kepengen ini, saya kepanas yang banyak. Saya tuh jadinya merasa dosa. Iya, baik. Boleh nanti telepon Bu ya, boleh telepon. Teleponnya jadi ke nomor yang mana Ustaz? Nanti tanya lagi Ibu ke kru, nanti kru akan memberikan. Atau Ibu WA ke nomor ini, kemudian nanti akan dibalas. Ke nomor yang mana Ustaz? WA-nya ke nomor yang mana? Ke nomor 0811227 1476 Ibu. Oh, 0811227 itu ya? Iya, ya. Ada nomor WA atau SMS, silakan Ibu menghubungi dulu nomor itu. Itu Ibu ada di TV tertulis Bu, ya. Oh, iya. SMS atau WA itu ada nomornya ya. Nanti kami kirimkan Ibu nomor Ustadz. Ya. Saya tuh nggak ngerti WA. Iya. Iya, silakan aja WA Bu ya, nanti Japri ke saya. Baik, kita angkat penanya. Iya, boleh terakhir. Ya. Sudah putus Ibu? Halo? Ya, sudah terputus seperti ini, ya, sudah diambil alih. Baik. Bismillah, hamba Allah dari Bandung Ustaz, bagaimana hukumnya tentang kebiasaan dengan puasa pada hari kelahiran atau wedal karena mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir hari Senin dan puasa hari Senin. Mohon nasihatnya Ustaz, silakan. Barakallahu fiik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saum hari Senin dan Kamis. Kamis bukan wedal, bukan hari kelahiran. Adapun hari Senin, hari kelahiran beliau lalu saum bukan karena hari kelahirannya. Tapi kebetulan hari Senin dan Kamis adalah hari yang istimewa. Pertama, hari Senin itu adalah hari diturunkannya wahyu kepada beliau. Yang kedua, hari Senin dan Kamis adalah hari di mana amal-amal manusia diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku ingin menutup amal catatan hari itu dengan melakukan saum kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW tidak pernah memerintahkan kepada umatnya, saumlah kamu pada hari kelahiran kamu. Enggak pernah ada. Makanya para sahabat pun tidak pernah. Para ulama salafus soleh tidak pernah mensaumkan hari kelahiran dia, hari wadal dia. Enggak. Oleh karena itulah kalau diyakini sunnahnya saum di hari kelahiran, maka ini menetapkan ketetapan dalam agama tanpa dalil. Kalau umpamanya kok Nabi SAW melakukan saum di hari Senin dan hari Senin itu kan hari kelahirannya. Iya beliau lahir hari Senin, tapi bukan hanya karena hari kelahirannya. Tapi disebutkan hari Senin karena wulidtu fihi wa unzila fihi alayya. Karena memang aku dilahirkan di hari Senin dan diturunkan wahyu kepadaku di hari Senin itu. Lalu di hadis lain dikatakan bahwa amalan-amalan hamba diangkat setiap hari Senin dan Kamis. Dan aku ingin menutup catatan hari tersebut dengan melakukan saum. Nah, sebagai bukti bahwa bukan karena hari kelahirannya beliau saum di hari Senin, beliau tidak pernah memerintahkan atau mengisyaratkan kepada umatnya, kepada sahabatnya, saumlah kalian di hari kelahiran kalian. Tidak pernah. Tak ada seorang pun sahabat, para ulama yang melakukan saum di hari kelahiran mereka masing-masing. Maka itu bukanlah bagian dari agama ini. Ya. Berdasarkan hal itulah kalau kita meniatkan menghususkan saum di hari kelahiran kita. Dan hari kelahiran kita umpama biasa kita ini menghitung tanggalnya. Dan tanggal itu harinya bisa berubah-ubah. Dulu kita tak umpamanya tanggal 3 Januari hari lahirnya umpamanya, lahirnya hari Rabu umpamanya. Atau hari Sabtu umpamanya. Maka di tahun depan tanggal 3 Januari bukan hari Sabtu lagi. Tahun berikutnya hari yang lain lagi. Sampai sekarang hari berbeda lagi. Ya, atau umpah kita hari lahir hari Rabu, lalu kita setiap hari Rabu saum, maka tidak boleh. Apalagi meyakini itu hari kelahiran kita dan disunnahkan, diyakini sunnahnya. Meyakini sunnahnya suatu amalan tanpa dalil adalah sebuah kebidahan. Karena menambah-nambah sesuatu yang baru dalam agama kita. Ya, walaupun kita lahirnya bukan hari Senin, kita tetap sunnahnya saum Senin dan Kamis. Walaupun itu bukan dua hari kelahiran kita. Ya, karena memang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan saum di hari Senin dan Kamis. Maka tidak boleh kita secara khusus melakukan saum di hari kelahiran kita, ya. Demikian wallahu alam bisab, sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.